tulanan. Awale ketemu aku ora iso turu, awan bengi sore isu kowe WhatsApp aku. Ora koper mangan dadi korban sepikan, ing nyatane aku cuma pelampiasan. Opo salahku sampe kowe ngono, baru salahmu kowe mengguyang guyu. Lek nyatane gak iso ojo diteruske, mergo saiki mutoku wis netes gede. Wis tak kabehno nanging kowe ora tau rumangsa. Palsu amung gawe awak guru, ora kok bertendang dadi korban settingan. Ing nyatane aku cuma pelampiasan. Opo salahku sampe kowe ngono, baru salahmu kowe menggoyang guyu. Nek nyatane gak iso ojo diterusne, mergo saiki motoku wis netes keteh.